Y a ver. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Bujuk bro, bujuk. Tapi, aku tak berdaya. Sumpah yo, swear. Swear, swear. Mas Gary. Tenang yo. Iya. Tenang, Nes. Oke. Aku tetap Cintamu ku bawa mati.